Wasallam. Dan juga dilaksanakan oleh para salafus saleh. Apa pemerintah yang zalim, pemerintah yang bodoh, pemerintah yang pendusta hanya ada pada zaman kita. Zaman dulu sudah banyak penguasanya. Tapi bagaimana sikap salafus saleh? Antum lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ada fitnah khalqul Quran, diingkari Imam Ahmad. Karena kita enggak boleh taat kepada ulil amri dalam berbuat maksiat kepada Allah. Antum ingat itu. Tidak boleh taat kepada ulil amri dalam berbuat maksiat kepada Allah. La ta'ata li fi ma'siyatillah, innama ta'atu bil ma'ruf. Enggak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah. Taat itu hanya pada yang ma'ruf. Ini hadis sahih Imam Bukhari. Taat itu pada hanya yang ma'ruf. Pemerintah ini membawa pemahaman Jahmiyah, Mu'tazilah, mengatakan Quran makhluk. Dibantah oleh Imam Ahmad. Meskipun Imam Ahmad harus disiksa, dipenjara, disiksa. Tapi sabar. Dan orang menunggu semua. Karena Imam Ahmad yang hadir pengajiannya aja, Imam Ahmad 5.000 orang yang hadir. Enggak pakai pengeras suara. Keras disampaikan oleh Imam Ahmad yang hadirnya. Bahkan kata para ulama yang lain lebih daripada itu yang hadir. Banyak pengikutnya. Tapi Imam Ahmad ketika masyarakat atau rakyat ini nunggu Imam Ahmad. Ini penguasa zalim. Nyiksa Imam Ahmad. Mereka nunggu apa kata Imam Ahmad. Apa yang kau perintahkan kepada kami? Melengsarkan penguasa? Memberontak? Atau bagaimana? Imam Ahmad tidak, sabar. Dan itu nasihat Nabi. Nabi SAW mengatakan nanti akan ada penguasa yang zalim. Bagaimana ya Rasulullah kami dengan mereka? Nabi mengatakan, isbiru, sabar. Disuruh sabar. Imam Ahmad mengatakan kepada mereka, kata Imam Ahmad kepada mereka apa? Kalimatnya satu, adam, adam. Darah, perhatikan darah. Kalau antum memberontak, yang ada pembantaian kaum muslimin nantinya. Itu disebutkan oleh Imam Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah. Dibawakan tuh riwayat bagaimana Imam Ahmad. Dalam kitab As-Sunnah dari Imam Al-Khallal. Dan Rasulullah bersabda, makanya orang-orang yang dia menghinakan penguasa, menjelekkan penguasa, membeberkan aibnya, menyebutkan kekurangannya, mengadakan provokasi, menghasut, ini menyalahi petunjuk Nabi SAW. Dia berdosa karena menyalahi sunnah, menimbulkan kerusakan dan bahaya yang lebih besar, serta tidak ada manfaatnya. Orang yang melakukan hal demikian akan dihinakan oleh Allah pada kiamat. Perhatikan ini. Ini kepada para da'i, perhatikan ini. Orang yang mencela penguasa, menghinakan penguasa, maka dia akan dihinakan lalu dari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, man akrama sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya, akramahullahu yawmal qiyamah. Wa man ahana sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya, ahanahullahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan penguasa di dunia, akan dimuliakan oleh Allah di akhirat. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa dunia, maka Allah akan hinakan dia pada hari kiamat. Ini berkaitan dengan penguasa-penguasa yang muslim, yang mereka masih sholat. Meskipun mereka pendusta, mereka bodoh, mereka zalim, tapi kita disuruh sabar. Tidak boleh menghinakan mereka. Hadis ini, hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dari sahabat Abi Bakrah. Dan juga dari sahabat Nufay bin Harith radhiyallahu anhuma. Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah memberikan bab apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang memerintahkan untuk memuliakan penguasa dan melarang keras untuk menghinakannya. Nabi SAW menyuruh kita untuk bersabar terhadap kezaliman penguasa. Dan dengan kesabaran itu Allah akan berikan ganjaran yang besar. Dengan kesabaran Allah akan berikan ganjaran yang besar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amiri syai'an falyasbir 'alaihi. Fa innahu laisa hadun minan nasi kharaja min sultani shibran famata 'alaihi illa mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang tidak menyukai sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar terhadapnya. Sebab tidak ada seorang manusia keluar dari penguasa, lalu ia mati di atasnya, melainkan ia mati dengan kematian jahiliyah.

melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz di dalam kebaikan. Ustaz mohon nasihatnya. Sekarang banyak kami jumpai adanya motivasi secara khusus untuk bersedekah di hari Jumat dengan menyebutkan Jumat berkah dengan bersedekah. Apakah ini ada dalilnya Ustaz mengkhususkan bersedekah pada hari Jumat? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Tentang masalah sedekah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekecil apapun juga. Nabi bersabda, "Ittaqin nara walau bisyaqqi tamratin." Hendaklah kamu menjaga diri kamu dari api neraka meskipun dengan sebutir kurma. Artinya kita sedekah sebutir kurma itu dapat menjaga diri kita dari api neraka. Sedekah kapan waktu aja disyariatkan dan setiap hari dianjurkan kita bersedekah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fa yaqulu aduma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa." Setiap hari dua malaikat turun, setiap hari, setiap pagi. Kemudian malaikat berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Orang yang sedekah, yang infak hari ini, gantikan. Dan hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Jadi dua malaikat, yang satu mendoakan kebaikan, yang satu mendoakan keburukan bagi orang yang tidak sedekah. Arti sedekah dianjurkan. Dan banyak hadisnya, dan banyak ayat dalam Al-Quran menganjurkan kita untuk sedekah. Dan Allah berfirman di akhir surah, Al-munafiqun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'takum adakumul maut. Infaqlah sebelum datang kepada kalian kematian. Banyak yang sedekah. Sedekah kapan waktu aja. Setiap hari di pagi, sore, hari apa aja. Yang ditanyakan tadi bagaimana dengan Jumat? Tentang Jumat ada memang penjelasan para ulama berkaitan dengan ini. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad di juz yang pertama, ketika beliau menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat dan amal-amal yang dilakukan pada hari Jumat. Nah, di situ Ibnu Al-Qayyim rahimahullah membawakan tentang keutamaan sedekah pada hari Jumat. Kemudian juga dibawakan dalam kitab Musannab Ibnu Abi Syaibah, disebutkan ada riwayat dari seorang tabi'i menyebutkan bahwa sedekah di hari Jumat akan dilipat gandakan ganjarannya. Jadi kalau lihat dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim, juga penjelasan dari kitab Musannab ini, menunjukkan memang di hari Jumat memang dianjurkan juga untuk sedekah. Karena hari Jumat hari yang utama dari seluruh hari. Seluruh hari dalam sepekan yang paling utama Jumat, merupakan Sayyidul Ayyam. Bahkan hari Jumat lebih baik daripada Idul Fitri, Idul Adha dari Jumat itu. Maka saat itu diutamakan untuk sedekah. Jadi di hari Jumat itu diutamakan sedekah, seperti juga diutamakan sedekah pada bulan Ramadan. Sama. Jadi Jumat itu punya keutamaan. Bukan berarti orang sedekahnya cuma hari Jumat. Bukan. Hadis tadi menyebutkan setiap hari disuruh kita sedekah. Setiap hari. Cuma Jumat ada sedikit keutamaannya, tapi tiap hari juga sedekah. Dan kemudian orang sedekah cuma hari Jumat, setiap hari sedekah. Cuma kalau dia mau sedekah hari Jumat, ya bagus, ada penjelasan para ulama berkaitan dengan itu. Wallahu a'lam. Ada juga riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada riwayat Imam Bukhari, yaitu ada seorang wanita yang dia setiap Jumat itu dia masak umbi-umbian. Sahabat, kalau selesai sholat Jumat, datang ke perempuan itu, ke wanita tersebut, kemudian makan. Dan para sahabat mengatakan, kita mengharapkan Jumat berikutnya seperti ini lagi. Dan riwayatnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahih. Anda mencari di sahih Bukhari tentang hadis ini. Nah, yang lain silakan. Terima kasih Ustaz, jawaban dan nasihat yang disampaikan. Masih dari pesan singkat, ada dua penanya dari hamba Allah di Bandung dan di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mohon penjelasan bagaimanakah hukum memberikan gelar syahid kepada mereka yang wafat karena kezaliman penguasa, atau mereka yang wafat di dalam membela penguasa yang masing-masing mereka membawakan dalil-dalil yang menjadi pendukung klaim-klaim mereka. Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan ya Ustaz. Iya. Ya, tentang masalah syahid, kalau orang itu jelas dia membela dirinya tetap dibunuh, Nabi mengatakan syahid. Man kutila duna damihi fahuwa syahid. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang membela dirinya kemudian dia dibunuh juga, maka dia syahid. Nabi yang mengatakan demikian SAW. Barang siapa yang membela hartanya, mau dirampok hartanya, dia bela sampai dibunuh dia, dia syahid. Tentang nama-nama syahid ini saya bawakan dalam buku Jihad dalam Syariat Islam. Ada penjelasan siapa yang berhak dinamakan syahid dalam buku itu, dalam buku tentang jihad. Jadi orang yang dia membela dirinya kemudian dia dibunuh, maka dia dikatakan syahid gitu. Tapi enggak semua orang kemudian kita katakan syahid. Kan banyak ini. Terbunuh dalam demo dikatakan syahid, enggak boleh. Atau terbunuh dalam apa saja perbuatan yang enggak benar menurut syariat dikatakan syahid, enggak boleh. Tapi kalau orang yang dia memang dia untuk menegakkan agama tiba-tiba dia dibunuh atau dia tembak, itu masuk syahid. Adapun soal ininya kita serahkan kepada Allah. Dia sekarang orang Islam dibunuh dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dibunuh, ya syahid dia. Cuma harus konteksnya apa dulu dia dalam melakukan ketaatan ini. Kalau dia membela dirinya, dia enggak salah apa-apa, dia udah berusaha membela diri, tetap dia dibunuh atau ditembak, ya syahid. Sudah itu aja, kita enggak usah kemudian meributkan. Kita mendoakan kebaikan buat orang yang Islam yang meninggal dunia. Kita tahu dia Islam, doakan kebaikan buat dia. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Soal dia syahid atau bukan, kita serahkan kepada Allah. Jelas? Yang lain? Baik, terima kasih jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakallah khairan. Untuk selanjutnya kami angkat dari penelpon. Silakan kami buka 0218236543. Anda akan bertanya secara langsung. Silakan. 236543. Anda akan bertanya. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Ibu. Iya, terima kasih. Seorang wanita janda dan memiliki seorang anak yatim. Terus sekarang ini pemerintah lagi gencar-gencarnya bantuan kepada rakyat. Ya Ustaz, apakah ini berhak seorang janda itu menerima bantuan itu sedangkan dia masih bisa mampu untuk mencarikan nafkah untuk anaknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, kalau pemerintah itu memberikan bantuan kepada rakyatnya, kan dia sudah didata semuanya. Ada datanya kan. Ini janda, ini bukan janda, ini miskin, ini bukan miskin. Itu ada datanya. Pemerintah punya data. Kan ada RT, ada RW, ada kelurahan, semua tercatat. Sekarang sudah tercatat kita dan mereka tahu bahwa ibu adalah janda, ada usaha sedikit. Tetap dikasih oleh pemerintah, ya terima. Kalau ibu merasa bahwa ibu cukup karena masih bisa cari nafkah, berikan kepada yang lain. Seperti itu. Ini pemerintah, karena uang pemerintah juga uang dari rakyat, kan dikembalikan kepada rakyat. Kalau ibu merasa cukup, pengen ibu ini makan dari usaha sendiri, itu mulia. Sebagian para ulama salaf. Ulama salaf dikasih sama penguasa enggak mau. Ulama salaf dikasih sama penguasa enggak mau, dikembalikan. Atau diberikan kepada orang lain. Ibu ini bagus, ibu diberikan, kasih kepada orang lain. Kalau memang ibu butuh, memang perlu, karena ibu seorang janda dan juga ngurus anak yatim, ya terima, gak ada masalah. Gunakan itu. Karena kan kita gak minta-minta. Yang gak boleh itu minta-minta. Sekarang kita gak minta-minta, dikasih, terima. Jelas Bu? Jadi kalau umpamanya ibu tidak mau terima karena masih punya usaha, kasih orang lain, tetangga ibu banyak yang miskin. Orang yang susah masih banyak sekarang ini. Kondisi sekarang ini banyak orang susah. Ya berikan kepada mereka, mereka lebih berhak. Itu saja jawaban saya. Mungkin satu lagi, terakhir. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Yang terakhir kami buka kembali dari telepon 0218236543. Silakan. Halo. Ya, silakan Ibu. Pertanyaannya. Saya mau nanya Ustaz. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Bagaimana hukumnya seorang istri pergi ke masjid sholat berjamaah karena suami tidak pernah mau sholat ke masjid, sementara saya malu kepada Allah begitu banyak rahmat dan nikmat, sementara panggilannya kita di satu rumah ini nggak ada yang mau memenuhi panggilannya ke masjid. Mohon Ustaz, bagaimana sikap saya? Apakah saya berdosa menyalahi tidak mengikuti perintah suami karena dia di rumah sholat sendiri, sementara saya mau dekat kepada Allah dengan memenuhi panggilannya. Mohon Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silahkan Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang sholat berjamaah itu kewajibannya laki-laki. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arakin. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan salatlah bersama orang yang ruku. Arti ruku bersama orang yang ruku maksudnya salat yang berjamaah. Ayat ini diambil dalil para ulama tentang wajibnya salat berjamaah di masjid. Wajib salat berjamaah di masjid. Untuk siapa? Untuk laki-laki. Nabi SAW mewajibkan kepada laki-laki. Maka Nabi mengatakan kepada para wanita, Nabi mengatakan kepada para sahabat, kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairun lakunna. Jangan kalian larang perempuan-perempuan itu untuk sholat ke masjid, tapi rumah mereka lebih baik. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa perempuan yang terbaik itu sholatnya di rumah, bukan di masjid. Jadi ibu tetap berusaha menasihati suami ibu dan juga anak laki ibu untuk sholat di masjid, karena ini wajib. Wajib, jelaskan tentang kewajibannya. Nasnya ada dalam Al-Quran, hadis Nabi banyak itu. Bahkan Nabi SAW mengancam, aku suruh orang untuk azan, mendirikan sholat berjamaah, aku akan pergi kepada orang-orang yang tidak sholat berjamaah, aku akan bakar rumah mereka. Ancaman, ini riwayat Bukhari Muslim. Nabi mengancam orang tidak sholat berjamaah akan dibakar rumahnya. Ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya apa? Wajib. Bahkan Nabi juga mengatakan kepada seorang yang buta ketika bertanya kepada Nabi, apakah saya ada uzur untuk tidak sholat berjamaah? Kata Nabi, hal sami'tan nida, apakah kau dengar panggilan azan? Dijawab iya. Fa'ajib, kamu wajib untuk datang. Ini orang buta. Kalau orang buta wajib, apalagi orang yang melek. Tapi sekarang ini banyak orang yang melek tapi mati hatinya, buta hatinya, gitu. Nggak datang ke masjid, ya. Takut juga kepada corona. Ini nggak boleh dalam Islam. Tetap wajib sholat berjamaah di masjid, wajib. Dan nggak ada apa-apa di masjid, aman, sehat, nggak ada apa-apa. Bahkan turun barokah dan rahmat dari Allah Taala. Turun barokah dan rahmat. Jadi ibu tetap usaha dan juga ibu jangan tinggalkan doa menasihati suami dan anak untuk sholat berjamaah di masjid. Wajib, hukumannya berat bagi yang tidak sholat berjamaah itu. Karena belum tentu juga sah sholatnya. Bahkan dicap oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, orang yang tidak sholat berjamaah itu termasuk orang munafik. Munafik, dia dengar azan apalagi dekat dengan masjid dia gak datang, munafik kata Abdullah bin Mas'ud. Ini yang mengatakan bukan saya, sahabat di depan para sahabat yang lainnya. Dan memang demikian, orang yang gak datang ke masjid ya ada sifat nifak dalam hati mereka. Jadi diingatkan, jadi ibu gak usah kemudian ibu malu ibu datang ke masjid. Ibu gak punya kewajiban, gak punya kewajiban. Malu yang pokok itu bukan kepada manusia, kepada Allah. Itu doa kepada Allah dan ingatkan terus dan sabar agar suami ibu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan.